rasa hatiku pun pedih, terhanyut cintaku di sini, di sudut pantai ini. Jangan tanya rembulan yang bersinar pun bagai enggan, mungkin dia pun merasakan lukaku semakin dalam. Diri bagai melayang dihempas ombak lautan, rasanya tak mungkin yang kuharapkan, engkau kan kembali pulang. Telah ku coba lupakan, tak satu pun ku ingatkan, semua kenangan yang ku rasakan harus aku lupakan. Kau patahkan cintaku, telah kau kandaskan rinduku, terkoyanglah sudah hidup kasihku, engkaulah nafas cintaku. Telah sempurnakah, mungkin lengkap sudah deritaku karenamu. Tak kau rasakankah, atau tak sampaikah, pedih batinku karenamu, dan laut pun menangis untukku. Jangan tanya rembulan yang bersinar pun bagai enggan, mungkin dia pun merasakan lukaku semakin dalam. Diri bagai melayang dihempas ombak lautan, rasanya tak mungkin yang kuharapkan, engkau kan kembali pulang. Telah ku coba lupakan, tak satu pun ku ingatkan, semua kenangan yang ku rasakan harus aku lupakan. Telah sempurnakah, mungkin lengkap sudah deritaku karenamu. Tak kau rasakankah, atau tak sampaikah, pedih batinku karenamu, dan laut pun menangis untukku. Sempurnakah, mungkin lengkap sudah deritaku karenamu. Tak kau rasakan